Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.